الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mejanya yang diambil cuma dua. Banyak harusnya mejanya yang diambil, empat atau lima lah. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kulla shay' kataba 'ala nafsihi ar-rahmah wa huwal ghafurur rahim. Allahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau di sini hendak mengisbatkan sifat rahmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Ya, di sini isbat sifat rahmat. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah terhadap kaum mukminin dia rahim. Rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kataba 'ala nafsihi rahmah. Allah mencatat atau mewajibkan pada dirinya sendiri rahmah. Bahwa Al-Ghafur Rahim, dialah Allah Maha Ghafur lagi Rahim. Allahu khairun hafiza wa Allahu arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga dan dia arham, yang paling rahmat rahim. Ini isbat sifat rahim. Ya, sifat rahmah ini dikritisi oleh Asy'ariyah yang berujung kepada ta'til, penolakan, di mana mereka mengatakan sifat rahmah itu kalau diisbatkan pada Allah nanti justru mendatangkan celah bagi Allah. Maka mereka mentaktil sifat rahmah tanzihan, dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat rahmah itu ya menunjukkan makna ar-rifq. Kemudian makna lin, kelembutan hati, kelemahan. Allah tersucikan dari hal tersebut. Nah, ini perkataan atau prasangka mereka. Tepat kalau dibaca di sini. Ya. Nah. Ya, siapa? Asma'ihi atau ismaihi? Asma'ihi. Asma'ihi. Ana pribadi asma'ihi ar-rahmani ar-rahim. Wa isbata sifatayhi ar-rahmani. Sifatai. Sifatayhi ar-rahmani ar-rahim. Wa qad qaddama fi tafsir bismillahir-rahmani ar-rahim al-kalamu 'ala hadhihi al-ismaini wa bayani wa bayanu wa bayanu al-farqi wa bayanu wa bayanu al-farqi bainahuma. Karena awalnya dalun ala sifat dzati wa tsani dalun ala sifat fi'li fa qad anzara asy'ariyah wal mu'tazilah sifat ar-rahmah bi da'wa annaha fil makhluq Allah. Apa i'rab da'f di sini Pak Adri? Abu Akilah bingung dia. Apa i'rab da'f? Ahsanta. Dha'fun. Anna fi makhluqi dha'ful wa khurun. Khurun apa itu? Khawarun. Khawarun. Wata'allama. Wata'allumun. Ini masih maktub kepada isim semuanya. Wata'allumun lil warhumi. Wa hadha min aqda'il jahli. Fa inna rahmata inna ma takunu bil aqwiyai lil du'afai. Fala tastalzimu dha'fan wa la khawaran. Khawaran. Bal qad takunu ma'a ghayatil 'izzati wal qudrati. Fal insanu qawiyyu yarhamu walidihi waladahu as-saghira wa abawayhi al-kabiraini wa man huwa ad'afu minhu wa aina ad'afu qawlu khawaru wa huma min adami sifati min rahmati allati wasafa Allahu nafsahu biha wa athna ala awliyaihi al-mutasaffini. Al-mutasiffina biha wa amruhum an yatawasaw biha. Nah. Paham buah kira? Ya, adapun firman Allah bismillahirrahmanirrahim wa ma ba'daha minal ayat dan ayat-ayat setelahnya. Qad tadamarat isbata asma'ih. Kalau dicetakkan ada isbata ismaih. Sama aja. Maka mencakup penetapan nama-namanya. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Isbat sifatai Ar-Rahmah wal 'ilm. Itu penetapan dua sifat rahmat dan ilmu. Dan telah benar ditafsir bismillahirrahmanirrahim di awal-awal kalimat, di awal-awal buku. Al-kalamu ala hadainil ismaini. Itu pembahasan tentang dua isim ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa bayanul farqi bainahuma, dan penjelasan tentang perbedaan di antara keduanya. Wa anna awwaluhuma, dan bahwasanya yang awal dari keduanya yaitu Ar-Rahman, dalun ala sifat zat, menunjukkan kepada sifat zat. Wa tsani dalun ala sifatil fi'l, dan yang kedua menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Sudah waktu itu di awal-awal. Waqad ankaratil asy'ariyah wal mu'tazilah sifat rahmah. Ya, kaum asy'ariyah dan mu'tazilah mereka mengingkari sifat rahmah bidak wah dengan klaim annaha fil makhluqi dha'fun wa khawarun, bahwasanya sifat rahmah tersebut pada makhluk adalah sebuah kelemahan. Wa khawar. Khawarun sama itu juga. Ya. Khawar itu lemah juga atau dillah, hina. Nah. Wa ta'allumun, ta'allum. Apa ta'allum di sini? Pedih. Ya. Pedih lil marhumi, bagi yang dirahmati. Pedih. Ya, pedih. Ta'allum. Innallaha ya. Inna adzaballahi alim, gitu kan. Adzabun alim, pedih. Kalau alim, pedih sekali. Nah. Ya. Lihat ini ya, mereka bertasbih sifat Allah Ar-Rahmah dengan sifat rahmah yang ada pada makhluk. Ya, nah, itu pada hak makhluk, adapun pada hak Allah enggak boleh. Laisa kamitsli syai'. Ya. Nah. Wa hadha min aqbahil jahl. Maka ini adalah aqbah yang paling buruk. Kebodohan yang paling buruk. Ya, fa inna rahmata, maka sesungguhnya rahmat itu innamatakuni minal aqwiya. Ya, sesungguhnya sifat rahmah itu muncul atau berasal justru dari orang-orang yang kuat. Ya, lidu'afa, yang dia berikan rahmat tersebut kepada orang-orang yang lemah. Fala tastazimu dha'fan wala khawaran, maka tidaklah menyebabkan kelemahan ataupun khawar. Ya. Khawar tadi apa khawar? Hina atau kelemahan juga. Bal qad takunu ma'a ghayatil izzati wal qudrah. Bahkan dengan sifat rahmat tersebut terkadang takunu ma'a ghayatil izzah wal qudrah. Ya, seseorang berada di puncak kemuliaan dan kemahakuasaan, kekuasaan atau kemampuan. Ya, fal insanul qawiyyu yarhamu waladahu as-saghira, maka manusia yang kuat dia merahmati anaknya yang kecil, wa abawayhi al-kabiraini, dan kedua orang tuanya yang sudah tua. Wa man huwa adhafu minhu, dan siapa saja yang lebih lemah daripada dia. Nah, wa aina dha'fu al-khawar, maka di mana kelemahan dan khawar? Wa huma, ya, mana di mana yang itu pada sifat Allah? Wa huma, padahal keduanya min adami sifatil, min adami sifat, keduanya merupakan ya sifat-sifat, termasuk di antara sifat-sifat yang paling tercela, minar rahmati allati wasafallahu nafsahu biha, ya, yang mana keduanya merupakan ya termasuk di antara sifat-sifat yang paling tercela dibandingkan dengan rahmat yang Allah Ta'ala mensifati dirinya sendiri dengan sifat rahmat tersebut. Asna ala awliyaihi al-muttasifina biha, bahkan Allah memuji ya para wali-walinya yang disifati dengan rahmat. Wa amarahum ayatawassaw biha, dan Allah Ta'ala memerintahkan agar mereka saling berwasiat dengan rahmat tersebut. Kok bisa dibilang rahmat itu tercela? Ya, nah. Baik, tafadhal, berikutnya dibaca di sini. Ya. Hafidz. يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسيلات التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونسب قوله رحمة. أنتم boleh baca nusiba atau nasoba. Kalau dibaca nasoba berarti قوله. ونسب قوله رحمة وعلما على تمييز المقول عن الفاعل. على تمييز محولي. لا محولي عن الفائل، والتكبير وسئت رحمتك وعلم وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسئت في الدنيا المؤمن والكافر. والكافر ما؟ والكافر لا ورحمته سبحانه وسئت في الدنيا أبيرب مؤمن. Paham. Abdurrahman, apa ya Rabbul Mukmin? Apa ya Rabbul Mukmin dengan Abdul Samad? Maf'ul bi wasi'at kulla, berarti wasi'at fi dunia al-mu'mina wal kafir. Terus wal birru wal fajiru wal barra wal fajiru walakinnaha yawmal qiyamati takunu khashatan lil muttaqin kama qala ta'ala fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata. Dan firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'. Hai, min kalamillah azza wa jal. Ini adalah firman Allah azza wa jal, hikayatan yang merupakan sebuah hikayat, an hamaratil arsh. Dari, waalaikumsalam, dari malaikat yang membopong arsh. Ada berapa malaikatnya? Tidak, 70 ribu. Siapa namanya? Siapa namanya? Penyarif. Penyarif falahu sayyarah. Nah, sayyarah hakifah. Siapa namanya? Beri tahu. Siapa namanya? Penyarif pasayyarah. Sayyarati. Liman yujib. Siapa yang tahu? Gak tahu antum? Sama kalau begitu. Anda juga gak tahu. Ya, penetapan nama-nama malaikat itu isbat dengan dari, ya, kalau nggak ada nggak tahu. Ya. Ya. Awaladina kaulah. Ini perkataan malaikat di ayat sebelumnya ya. Surah Ghafir ayat 8. Berarti surah Ghafir ayat 7. Ya. Yatawassaluna ila Allah azza wa jalla bi rububiyyatihi. Di ayat sebelumnya dia 7. Coba lihat Ghafir ayat 7. Biar nyambung kita yang nak baca itu. Ya. Ada mushaf, berapa bawa mushaf? Ya. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in wa rahma. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan 'ilma. Faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya, alladina yahmiluna al-'arsy, dan malaikat yang memikul 'arsy, wa man haulah, dan yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabbnya, wa yu'minuna bih, dan beriman padanya, wastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka meminta ampunan kepada orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kullu syai', wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Rahmatan wa ilma, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ini ayat sebelumnya. Yatawassaluna ila Allah azza wa jalla bi rububiyyatihi. Mereka bertawassul kepada Allah azza wa jalla dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 7. Alladina yahmiluna al-'arsy. Hah? Ayat 7 ya. Nah. Baik, itu dia tadi ayatnya. Yatawassaluna, mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya. Ucapan malaikat yang mana? Dengan rububiyah Allah. Mana ucapan malaikat? Di ayat ini, mana dia? Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilman wa rahmah. Ya rahmatan wa ilmah. Ini adalah sifat rububiyah Allah. Ya apa? Nah, ini adalah rububiyah Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. maka mereka bertawassul dengan rububiyah Allah wa sa'ati ilmihi wa rahmati fi du'aihim, yaitu luasnya ilmunya dan rahmatnya pada doa mereka lil mu'minin, terhadap kaum mu'minin. Wa huwa min ahsani tawassulat, dan ini merupakan jenis tawassul yang terbaik. Allati yurja ma'aha al-ijabah, yaitu yang diharapkan adanya ijabah, yaitu pengabulan doa. Wa nasaba qawluhu atau nusiba qawluhu, dan dinasabkan firman Allah rahmatan wa ilma ala tamyiz, sebagai tamyiz al-muhawwal anil fa'il, yang diganti dari fa'il takdirnya. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai'in. Ya. Baik. Sama kayak antum mengatakan ini. Wajhi ajmalu min minka atau min wajhika. Wajhi ya ajmalu min wajhika. Kemudian ditahwil ya, ana ajmalu wajhan minka. Ini tamyiz awal ya, tamyiz yang dipindahkan. Wa taqdir wasi wasi'at rahmatuka wa ilmuka kullu syai'. Wa rahmatuhu wa subhanahu wa wasi'at fid dunya al mu'mina wal kafira. Maka rahmat Allah itu meliputi di dunia, meliputi orang-orang ya, meliputi orang-orang apa namanya yang beriman dan juga orang kafir. Wal barra wal fajir, orang berbuat kebajikan maupun orang yang fujur, yang berdurhaka. Walakinna yaumal kiamati takunu khasatan, akan tetapi pada hari kiamat ia berada dalam sebuah kekhususan. Bil muttaqin, dari sama orang yang bertakwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah, maka aku akan mewajibkan atau menetapkan kepada orang-orang bertakwa dan yang beriman, aku akan menetapkan atau mewajibkan zakat. Wa qawluhu ta'ala, nah, padahal dibaca ya ayat ini. ويقيمهم ويقيهم ويقيهم asbabun wa yaqihim asbaba wa yaqihim asbaba halaka al halaki mudhari al halaki wal aqbi wa kadhalika yahfalu alaihim a'malihim wa yuhsi aqwalihim wa yahfalu awliyaihi bil hifzil khas fa yahsimahum an waqi'ati at-tulubi wa yuharrisuhu wa yahrusuhu wa yahrusuhu mimma ka yudish syaitan wa an kulli ma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum wan tasidu hafidha tamayizan al-khair alladhi man taqaba hafidha tamyizan wan tasaba hafidha tamyizan khaira alladhi huwa a'lu taqdiran. Dari mana tadi bacanya? Wa qawlu ta'ala kataba ala nafsihi rahmah ay awjabaha ala nafsihi tafadhulan wa ihsana. Allah Ta'ala mewajibkan atas diri sendiri tafadhul, ya, memberikan karunia keutamaan wa ihsanan dan kebaikan. Walam yujibha alaihi ahadun, akan tetapi ahadun, ya, apa namanya, seorang pun lam yujibha, tidak ada pun yang mewajibkan Allah alaih atas hal tersebut. Ya, tidak ada seorang pun yang mewajibkan kepadanya atas hal tersebut. Inna rahmat, kemudian dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW lama khalaqal khalqa, ya, Rasul bersabda, lama Allah, annallaha lama khalaqal khalqa kataba kitaban. Tatkala Allah Ta'ala pertama kali menciptakan bumi ini, maka Allah Allah Ta'ala menulis sebuah kitab. Bahwa indahu fokal arsh, maka kitab tersebut ada di sisinya di atas arsh, yaitu inna rahmati sawakat autas diku wadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Dan dalam hadis Abu Hurairah, sudah ini ya, wa maqulu fa'am Allah khairun hafidha, maka Allah ada sebaik-baik pelindung. Fal hafid awal hafid makhudun minal hibni, hafid isim fa'il, hafid sigha mudhaf, itu berasal dari fi'il, ya, yang masdar adalah hibdan, hafidha yahfadu hibdan, wahuwa as-siyanah, yang makna siyanah, penjagaan. Maknahu, maknanya alladhi yahfadu ibadahu, yaitu yang menjaga hamba-hambanya, bil hifdi al-ami, dengan penjagaan yang umum, ya, fayassiru lahum aqwatahum, maka Allah Ta'ala akan memudahkan bagi mereka, aqwatahum jamak dari kuat, makanan pokok mereka, wayaqihim asbab al-halaki wal-atfi, dan Allah yaqihim, yaqihim di sini yahfaduhum, yaqi waqa yaqi, yaqi ala mereka ki waqina adzaban nar, sehingga ya, rabbana atina fid dunya hasanah waqina, nah itu siap ya, ya, wa yaqihim, dan Allah yang menjaga mereka asbab al-halaki, dari sebab-sebab kebinasaan, wal-atabi, dan sebab-sebab kejahatan atau kerusakan. Wakadhalika, dan demikian pula, yahfadu alaihim ma'amalahu, Allah menjaga mereka, amal-amal mereka, yuhsi aqwalahum, ya, Allah lah yang yuhsi, ya, menghitung ucapan-ucapan mereka. Wa yahfadu awliya'ahu, dan Allah lah yang menjaga wali-walinya. Bil hifdzil khass, dengan penjagaan yang khusus. Ya. Faya simuhum, kemudian ya, Allah Ta'ala yang menjaga mereka an muwafaqatid dzunub, untuk terjatuh ke dalam dosa. Wa yahrusuhum min makayidis syaitani, dan Allah lah yang yahrusuhum, yang hirasah ya, tugas hirasah kalau camping malam ada tugas hirasah ya, yang menjaga mereka juga ya, dari tipu daya setan. Maka yit jamak dari kait. Wa an kulli ma yadurruhum fi dinihim wa dunyahum, dan Allah yang menjaga mereka dari segala yang akan memudaratkan mereka di dunia mereka, pada urusan agama mereka dan dunia mereka. Wa tasaba hafidan, dan hafidan dinasabkan itu tanyiz ya, bagi khair, karena khair ini bermakna isim tafdil, akhyar khair, asyarra syarrun, nah, alladzina huwa af'alu tafdil, yang dia merupakan fi'il-fi'il tafdil. Nah, baik. Masyaallah. Nah, sekarang kita masuk, masih ada waktunya kan? Kematan berikutnya. Salam. Ya, tafadhal baca sini, Pak Adri. Baca dulu matan. Radiyallahu anhu, ini sifat ridha. Bisa dipahami ini sifat rahmah. Maknanya apa? Merajah nanti ya. Ya, sifat rahmah itu apa? Merajah. Mas Wahyu, merajah ya. Tafadhal, dibaca dulu. Wa radiyallahu anhu maradu'an. Wa qawlu radiyallahu anhu maradu'an. Wa man yaktul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam qalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la. Qala Syekhul Islam Taimiyah, ini isbat sifat apa ini? Sifat ridha. Ya, radhiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka dan mereka ridha juga pada Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa jazaa'uhu jahannam, maka ganjarannya adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya di neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Wa dhalika bi annahum ittaba'u ma asfatallaha wa karihu ridwanah, yang dibikin itu dikarenakan mereka mengikuti ma asfatallaha, apa yang dapat menimbulkan kemurkaan atau kemarahan Allah. Wa karihu ridwanah, dan juga karena mereka membenci keridhaan Allah. Walamma asafuna intaqamna minhum. Ya. Surah Az-Zukhruf ya. Ayat 55. Lalu anda enggak mau sembarang arti ini. Ya. Naam. Falamma asafuna, maka tatkala mereka membuat kami murka, ya, intaqamna, maka kami menghukum mereka. Ya. Intaqamna, kami pun menghukum mereka. Walakin karihallahu an bi'athahum fasabbatahum. Surat Taubah, ya, ayat ke 46. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walakin karihallah, akan tetapi Allah, ya, membenci, anbi'asahum, keberangkatan mereka, fasabbatahum, maka Allah pun, ya, melemahkan mereka. Faqauluh kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Semua besar kebencian di sisi Allah apa yang kalian ucapkan, ternyata itu tidak kalian lakukan. Nah, ini sifat apa ini? Sifat-sifat ridha. Kemudian sifat apa lagi ini? Ghadab. Kemudian sifat apa lagi? Nah, kemudian ya. Falamma asafuna. Ya, kemudian sifat apa lagi? Kariha. Nah, itu dia. Eh, tafadhal dibaca dikit. Pak Adri. Qauluhu qala syarih rahimahullah. Qauluhu radhiyallahu anhu. Fatamma hadhihi al-ayatu isbat sifatil fi'li min ar-ridha lillah wal-ghadabi min ar-ridha wal-ghadabi, gitu kan, maktub wal-ghadabi wal-la'ni wal-karahi wal-kurhi wal-kurhi was-sukhti was-sakhati was-sakhati wal-nafti wal-asifi wahya inda ahli al-haqqi sifat sifatun haqiqiyatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bihi wala tasabbuh wala tusbihu wala tusbihu ma yattasibu bihi al-makhluku min dalika wala yalzamu minha ma yalzamu bi makhluki wala hujjatun wala hujjata wala hujjata lil asha'irati wal mu'tazilati ala nafyiha wala kinnahu dhannu anna ittasafallahi anna ittasafallahi azza wa jalla biha yalzamu an yakuna hadhihi sifati hadhihi sifatu ya hadhihi isim takun terus ala nahwi ma hiya fi makhluki wa hadha dhannu alladhi dhannu fi rabbihi ardahum fa'awqa'ahum fi ham'atin nafyi wa ta'thili wal asha'iratu يرجعون هذه الصفات ها Kalau yarjiun, kalau asyairah yarjiun pulang. Ini bukan yarjiun, yurjiun, mengembalikan. Wal asyairatu yurjiuna hadhihi sifata kullaha ila iradati kama alimta sabiqan. Faridha indahum iradata thawbi iradatu thawbi wal ghadabi was sahabi ila akhiri iradatil iqabi. Dah cukup. Nah, biar terus. Eh? Mana? Eh, kita ke mana? Wa al-mu'tazilatu fayurji'unaha ila nafsi thawabi wal iqabi. Nah. Masyaallah. Wa qawluhu ta'ala radhiyallahu anhum ila akhir ha tadammanat hadhihi al-ayatu isbata ba'di sifatil fi'l. Maka ayat ini mengandung beberapa penetapan sebagian sifat-sifat fi'il, min ridha, seperti ridha, ghadab, murka, marah, ya, la'an, laknat, kuruh, kurah, karah, benci, sakat, marah, maqti wal asaf, kabura maqtan, sama itu marah juga, ya, wal asaf. Wahia inda ahli al-haqqi, dan kalimat-kalimat ini menurut al-haq itu ahli sunnah wal jamaah, itu adalah sifatun hakikiyatun, sifat hakikiyah azza wa jalla lillahi azza wa jalla, yang kita tetapkan baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bih, itu tentu yang layak bagi Allah azza wa jalla. Wala tushbihu ma yattasifu bihi al-makhluq, dan sama sekali tidak menyerupakan dengan apa yang diserupakan oleh makhluk min dalik, dari sifat-sifat tersebut. Wala yalzamu minha ma yalzamu bil makhluq, dan tidak melazimkan pada sifat ridha ini apa yang menjadi kelaziman bagi makhluk. Kalau makhluk ridha maka dia begini, Allah ridha tidak seperti makhluk. Kita break dulu bentar. Nah, qala asy-syarih fala hujjata lil asy'ariyah wal mu'tazilah ala nafiha. Maka tidak ada hujjah bagi asy'ariyah, dan juga maupun tidak ada hujjah bagi kalangan mu'tazilah untuk menafikan sifat ridha tersebut. Walakinnahum dhannu anna ittisafa Allah azza wa jalla biha, akan tetapi mereka menduga bahwa pensifatan Allah azza wa jalla dengan sifat tersebut biha, yaitu birida, dengan sifat ridha, yalzamuhu an takuna hadhihi sifatu fihi ala nahwi ma hiya fil makhluq. Ini kebiasaan asy'ariyah, mukaddimah mereka itu sudah tasbih. Oh, nanti kalau istiwa serupa dengan makhluk, tuh udah di kepala mereka udah begitu duluan. Tasbih duluan. Jadi begini juga, ya, mereka menduga pensifatan Allah dengan sifat ridha tersebut, yalzamuhu, maka ini akan melazimkan antakuna hadhihi sifatu, sifat-sifat ini fihi pada Allah ala nahwi ma hiya fil makhluk. Maka ini seperti apa yang ada pada makhluk. Wa hadza dhannul ladzi dhannuhu fi rabbihim, maka ini prasangka ini yang mereka sangkakan kepada Rabb mereka, ardahum fa'uqahum fi ham'atin, ya, ini adalah dugaan yang paling jelek, dugaan yang paling jelek terhadap orang yang paling rendah di antara mereka. Maka begini, ya, wa hadza dhannu, maka dugaan ini, alladzi dhannuhu fi rabbihim, yang mereka duga sangka kepada Rabb mereka, ya, ardahum fa'auqahum fi ham'atin annafiyat ta'til. Maka dugaan mereka kepada orang yang paling rendah di antara mereka. Ya fa waqa'ahum fi ham'atin. Ya, maka Allah Ta'ala meletakkan mereka fi ham'atin nafyi. Ham'ah itu adalah at-tin. Apa at-tin? Tanah. Ya, at-tinul aswad. Tanah hitam. Maka Allah meletakkan mereka dalam lumpur penafian dan penolakan. Nah, disifati oleh Syekh orang-orang yang suka mentakdir, menolak, ini jatuh ke dalam lumpur, lumpur nafiyin, walumpur ya, taktil. Wal asyairah yurji'un, bukan yarji', mereka mengembalikan hadihi sifat, sifat-sifat ini kullaha semuanya. Ya, taukid ilal iradah, kembali kepada iradah, karena iradah ini mereka ada, menetapkan. Ya, ini aneh. Ya, kejadian ini dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Al-Qawaid Al-Mustah. Kok bisa mereka menetapkan iradah, menafikan ridho rahmah? Padahal iradah itu juga bisa pada makhluk. Makhluk antum punya iradah. Punya iradah? Iradah antum apa nanti setelah belajar? Ngajar. Enggak, setelah proses belajar ngajar, nikah gitu kan. Pak Adli, Masya Allah. Amin. Abu Akilah iradah itu. Pulang kampung. Ya Allah. Ya, iradahnya ini semuanya begini. Lihat. Ya, ada mailuhu. Ada kecenderungan dia yang dia condong aja. Ya kan? Ini jelek maknanya. Walaupun di sisi makhluk wajar saja, tapi kalau pada hak Allah jelek. Tetapi kita tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena iradah Allah berbeda dengan iradah makhluk. Mungkin dia juga seperti itu. Kok antum menetapkan iradah? Padahal kalau main banyak-banyakan dalil, banyakkan dalil iradah apa rahmah atau ridho? Banyakkan rahmah. Tadi dibawakan Syekh. Dalam bentuk isim, dalam bentuk fa'il, dalam bentuk sifat. Sedangkan iradah cuma segelintir aja dalilnya. Nah. Aneh kok masa iradah. Haji. Ya. Kama alim tasarikon, sebagaimana anda telah ketahui ya sebelumnya, farido indahum iradatu sawab. Maka ridho menurut mereka itu adalah keinginan untuk memberikan pahala. Sama seperti kemarin makna apa? Mahabbah. Fal ghadab wa sakhat. Gimana tuh maknanya? Sifat Allah ghadab. Ya, wa ghadiballahu alaihim. Begitu kan? Sakhat terus ghadab, murka, sakhat, marah. Apa tuh sifat Allah begitu? Oh, itu maknanya iradatul iqab. Iradatul iqabi. Allah hendak memberikan hukuman. Adapun Mu'tazilah, fa ammal Mu'tazilah fayurji'una ila nafsi tsawabi wal iqab. Maka mereka mengembalikan makna ya sakhat atau ghadab itu kepada nafsu tsawab. Ya, kalau dia ini ridha berarti nafsu tsawab, ya pahala itu sendiri. Wa nafsu iqab, ya hukuman itu sendiri, batil kemarin ya, batil. Ridha, mahabbah, rahmah, sifat Allah. Sifat Allah makhluk apa bukan? Bukan. Nah, sementara kita ya, kita terangkan kemarin bahwasanya sawabullah, ganjaran Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dalam bentuk apa? Surga pahalanya. Ya. Ya, dalam bentuk surga. Ya antum Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya. Makhluk jannah makhluk kan? Apa roh? Makhluk. Kafir kalau mengatakan jannah adalah roh. Ya makhluk, ya, nah makhluk, sawab. Tadi kalau dikatakan Mu'tazilah, ya mahabbatullah, ridhaullah, ya rahmatullah itu adalah nafsu sawab batil. Apalagi kalau nafsu iqab, apa nafsu iqab berarti apa? ya. Allahumma inna nas'alka jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min ghadabika wa min iqabika. Apa itu? Ujung-ujungnya neraka. Kok sifat Allah sakhat ghadab disamakan dengan neraka? Nah. Waliyadu billah. Ya. Sampai sini tadi. Berarti. Ya, masih panjang ya tanda ini, kita mutamimah dulu. Ya. Masya Allah. Tergantung ya.